kalau beta sakit, hati beta terasa senang. Duduk murung serta tangis, air mata tumpah. Balik muka kanan kiri, ibu bapa kita lah. Jangan nona sisa beta, beta ini asing. Olesio, olesio, olesio, sayanglah dilale. Apa tempo baliklah kembali, ingat ambo tanah tumpah darah, ingat ibu bapa dan bapa dan